Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Terus dipermudah, dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, dan untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Di pagi hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan sedikit membaca tafsir firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-111, ayat ke-101 sampai 103 yang belum selesai. Nah, kita lanjutkan sedikit. Dimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum, nabada fariqun min alladziina utul kitab, kitaballah wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakin asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kemarin kita telah membaca sebagian tafsirnya tentang pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Yahudi, bahkan bukan hanya ujian, termasuk azab yang Allah berikan kepada mereka disebabkan mereka menolak kitab Taurat, karena mereka menolak Al-Quran, karena mereka tidak taat kepada Nabi Muhammad, berarti mereka tidak taat kepada Nabi Musa, tidak taat kepada Nabi Isa, tidak taat kepada Taurat dan Injil. Maka sebagai balasannya Allah siksa mereka, Allah uji mereka sehingga mereka sibuk mempelajari kitab sihir. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya. Orang yang meninggalkan beribadah kepada Allah, maka Allah uji dia akan beribadah kepada berhala. Orang yang tidak mencintai Allah, maka Allah jadikan dia cinta kepada selain Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan dia takut kepada selain Allah. Orang yang tidak berharap kepada Allah, Allah uji, Allah siksa, azab dia sehingga dia berharapnya kepada selain Allah. Nah, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak diinfakkan dalam ketaatan, Allah jadikan dia infakkan ke jalan syaitan untuk ketaatan kepada syaitan. Barang siapa yang tidak merendahkan dirinya kepada Allah, Allah jadikan dia akan merendahkan dirinya kepada makhluk. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka Allah azab dia sehingga dia mengikuti kebatilan. Kadzalika haula'il yahud, demikian juga orang-orang Yahudi. Lamma nabadu kitaballah, ketika mereka meninggalkan kitab Allah, tidak mau mengikuti membaca Al-Qur'an, tidak mau beriman dengan Al-Qur'an, tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Ittaba'u ma tatlu syayatin. Maka sebagai hukumannya, sebagai azabnya, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Mengikuti mantra-mantra syaitan. Apa yang ditulis oleh syaitan. Wa takhtaliku minas sihr. Yang mana syaitan membikin-bikin, membuat-buat sihir dengan berbagai macam mantra. Atau ada bentuk lingkaran, ada bintangnya, ada bentuk peta, ada simbol-simbol perjanjiannya. Nah, ada bentuk kotak-kotak, ada angka-angka, huruf-huruf Arabnya, ada tulisan-tulisannya. Ini mantra-mantra syaitan, tulisan-tulisan syaitan yang menisbatkan bahwa ini merupakan sihir yang dipelajari oleh Nabi Sulaiman. Padahal enggak benar, enggak pernah Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Dan kita dapati zaman saat ini, zaman kita sekarang ini, orang menjual Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, kemudian di kanan kirinya ada simbol-simbol sihir untuk mendatangkan rezeki, sehingga rezeki lancar. Di bawahnya ada mantra-mantra, ada simbol-simbol sihir, dan ada gambar pedang, ada kotak-kotaknya, ada yang lain-lainnya. La haula wala quwata illa billah. Liciknya syaitan sehingga dia tahu kelemahan manusia yang rakus dan tamak terhadap dunia, yang selalu tidak merasa syukur dengan pemberian Allah Ta'ala, yang selalu kurang-kurang, sehingga dia kasih judul untuk mendatangkan rezeki. Nam 1000 dinar judulnya. Dikasih supaya enggak tertipu, supaya manusia tertipu, dikasih Asmaul Husna, dikasih ayat kursi. Tapi di bawahnya ada simbol-simbol perjanjian sihir. Demikian juga manusia yang bersemangat untuk menguasai orang lain biar nampak kuat, hebat, bahkan untuk kejahatan, dan perguruan-perguruan bela diri yang dinamakan silat, ternyata mereka masukkan syaitan-syaitan ke dalam murid-muridnya, dan sehingga memiliki kemampuan ilmu sihir, bisa kebal, bisa jadi preman, merampok, begal, gak ketahuan, bisa lolos ketika masuk penjara dengan ilmu belut putihnya, atau dalam kantong macannya, ataupun apapun namanya. Sampai-sampai di Yaman ada seseorang yang dia membuka usaha untuk mengirim paket kilat, betul-betul kilat, bukan seperti Tiki atau JNI, bukan. Nah, orangnya mau ngirim paket barang, dia kirim, tidak sampai satu hari sampai. berapa detik, berapa menit saya sampai. Dia minta bayaran dari Naam membawa barang tersebut, paket kilat tersebut. Jangan tertipu, semua itu sihir. Naam kemudian diajarkan sihir ini kepada anaknya, namun anaknya tidak bisa. Ketika bapaknya meninggal dunia, maka ditanyakan, kenapa kamu gak lanjutkan usaha bapakmu membawa paket kilat? Bagaimana mungkin aku bisa? Saya tidak bisa. Lah, cobalah. Bagaimana saya akan coba? Karena syaratnya itu menginjak Al-Quran di WC. Tidak mungkin apa yang aku lakukan. Itu kalamullah. Ternyata syaitan itu akan membantu dia, membantu seseorang untuk memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa yang dinamakan sihir, kalau mau kufur terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala, kalau mau merendahkan syiar-syiar agama Allah Ta'ala, baru syaitan mau menolong. Begitu juga kita sangat sedih melihat kaum muslimin yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan kekuasaan, ternyata mereka rata-rata mendatangi tukang sihir, para dukun-dukun, para normal, agar kain saingannya kalah, agar dia yang menang. Tidak peduli. Kemudian dukun itu ngirim setan kepada lawan politiknya sehingga menyakitinya, bahkan membunuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini sangat banyak dan terjadi di mana-mana. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi apa saja, mereka tidak segan-segan mendatangi tukang sihir. Sampai di istana pun disiapkan tukang sihirnya, nah, pawangnya dan yang lainnya, yang mereka itu notabene sebagai tukang sihir. Liciknya syaitan masuk dalam berbagai macam lini kehidupan manusia. Ikhwatillah, mereka buat-buat ilmu sihir tersebut, kemudian menisbatkan bahwasanya itu adalah ilmu yang dinisbatkan kepada Raja Sulaiman, di mana syaitan mengeluarkan ilmu sihir itu untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yata'allamuhu. Mereka menyangka, sehingga orang Yahudi menyangka bahwa Nabi Sulaiman dulu mereka mempelajari ilmu, Nabi Sulaiman dulu dia mempelajari ilmu sihir. Wa bihi hasalahu al-mulk al-'azim. Dan dengan ilmu sihir itulah Nabi Sulaiman berhasil menguasai kerajaan besar. Sehingga orang Yahudi menyangka Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, para jin, menguasai hewan, bisa berbicara dengan hewan, mengatur angin, itu kena sihir. La haula wala quwata illa billah. Berbeda. Itu fadilah dari Allah. Hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Ini fadilah, keutamaan dari Rabbku. Dia berani untuk menguji aku, apakah aku akan menjadi hamba Allah yang bersyukur atau kufur. Bukan sihir sama sekali. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan berikan kemampuan ini kepada orang sebelumku dan setelahku selama-lamanya. Jadi jangan kalian berharap untuk bisa menguasai para jin sebagaimana Nabi Sulaiman, gak bakal. Saya punya ribuan tentara, itu dusta kalian. Syaitan itu mau membantu kalian, nah, sebagai tipuan saja. Dia nolong kalian sekali dua kali, setelah itu gak mau lagi. Kenapa? Sajennya kurang, bos. Nah, kemenyannya kurang, bos. Nah, dikasih sajian ini, ditolong lagi sekali dua kali, kemudian enggak lagi. Kenapa? Bosan, bos. Minta darah bayi, bos. Dikasih bayi, minta ini dan minta itu. Namanya syaitan, tidak ada yang ikhlas, tidak ada yang mengantarkan kalian masuk ke dalam surga, justru mereka mengajak kalian menemani mereka nanti ke dalam neraka. Wal iyadu billah, na'udzu billahi minan nar. Maka ikhwatu billah, jangan mempelajari ilmu sihir. Wahum kazzabatun fi dzalik, maka orang-orang Yahudi itu dusta pernyataan mereka bahwa Nabi Sulaiman mempelajari sihir, dusta. falam yastamalhu Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir. Bal nazzahu sadiq fi qilihi. Bahkan Allah membersihkan nama Nabi Sulaiman. Allah yang maha jujur, yang maha benar dalam ucapannya, membersihkan nama Nabi Sulaiman. Allah menyatakan, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman kafir. Nabi Sulaiman tidak mempelajari sihir. Artinya bita'allumi sihri. Nabi Sulaiman tidak mempelajari sihir. Walam yata'allamhu, dan tidak pula mengamalkan sihir. Walakin syaitina kafaru, akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan sihir. Mereka yang melakukan sihir. Syaitan dan bala tentaranya, bukan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman bisa ini dan itu, karena fadilah dari Allah, karena mukjizat dari Allah, bukan sihir. Adapun syaitan, adapun tukang-tukang sihir itu, mereka bisa ini dan itu karena mereka dibantu oleh syaitan-syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Min idlalihi uta'afa, untuk menyesatkan manusia. Karena syaitan-syaitan itu sangat bersemangat. Hirsum ala ighwa'i bani Adam, sangat bersemangat untuk menyimpangkan, menyesatkan manusia. Luar biasa semangatnya syaitan. Karena dendam yang membara dalam hatinya pada manusia. Benci dengan manusia. Kemudian pura-pura menolongnya, menjaganya, menganggap sebagai cucunya dan yang lainnya. Padahal untuk menyesatkan bani Adam. Wa kadzalika tab'al yahud. Demikian juga orang-orang Yahudi. Mereka ittaba' sihra, mereka mengikuti sihir. Mereka mempelajari sihir, mengajarkan sihir. Alladzi anzala 'alal malakain, yang alladzi unzila 'alal malaikain, al-malakain, yang diturunkan kepada dua orang malaikat. Al-ka'inina bi ardi Babil min ardil Iraq. Dua malaikat yang berada di tanah bagian Irak. Irak ya. Ya khotbillah. Ingat, setiap ujian itu bisa membuat kita ekstrem kanan, ekstrem kiri. Jangan tergoda. Jangan gara-gara Allah turunkan malaikat untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah, sebagai ujian, akhirnya kalian membenci malaikat. Jangan pula kemudian kalian mempelajari ilmu sihir ini. Kan ini malaikat Allah. Jangan pula. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Disampaikan walaupun isinya ada perintah untuk jihad fisabilillah, untuk menumpahkan darah. Malaikat Jibril amanah, disampaikan apa adanya. Begitu juga para malaikat yang lainnya. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hujan, mereka kerjakan. Allah perintahkan untuk menghancurkan suatu negeri sehingga tsunami, banjir bandang, longsor, bumi bergetar, bergoncang. Malaikat kerjakan semua itu. Jangan kalian rendahkan malaikat, jangan hinakan malaikat. Mereka hanya melaksanakan tugas perintah dari Allah. Dan ingat, Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan suatu negeri karena negeri masyarakatnya pantas untuk mendapatkan azab yang demikian itu. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan bagi diriku berbuat zalim. Waja'altu, aku haramkan bagi diriku berbuat zalim. Waja'altu muharrama, dan aku jadikan zalim itu haram sama kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi satu dan yang lainnya. Allah tidak pernah berbuat zalim. Para malaikat, mereka menghancurkan, menggerakkan air, sehingga banjir, rumah-rumah roboh, jembatan roboh, dan yang lainnya. Karena itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian membenci para malaikat. Nah, orang-orang Yahudi benci dengan malaikat Jibril. Enggak bisa, tidak boleh. Karena dia sekadar melaksanakan perintah Allah. Menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu Allah. Sekalipun berisi tentang jihad. Begitu juga para malaikat yang lainnya. Ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan sihir sebagai ujian, sebagai fitnah. Jangan kalian marah dengan malaikat. Unzila alaihim sihir, diturunkan kepada mereka berdua sihir. Imtihanan wa betilaan, sebagai ujian dan sebagai cobaan. Minallah, dari Allah. Li'ibadihi, untuk menguji hamba-hambanya. Fayu'allimanahum as-sihr, mereka berdua mengajarkan sihir. Tetapi berbeda dengan syaitan. Kalau malaikat ini sebelum mengajarkan sihir, mereka menasihati orang yang mau belajar sihir. Jangan belajar sihir. Kami ini ujian, nanti kalian bisa kufur. Adapun syaitan-syaitan tidak menasihati, langsung mengajarkan sihir, bahkan mengiming-imingi supaya orang mau belajar sihir. Alas pura-pura belajar bela diri, ternyata belajar sihir. Kasihan orang yang kemudian mempelajari sihir, sengsara hidupnya ketika nikah diganggu karena dimasuki oleh syaitan-syaitan dalam tubuhnya. Nah, dia menyangka dia mempelajari ilmu bela diri, ternyata mempelajari sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut, tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun sampai ya yansihahu, sampai mereka berdua menasihati orang yang mau belajar sihir. Dinasihati dulu. Wa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan keduanya berkata, kami ini ujian, jangan kalian kufur. Ay, artinya la tata'allamu sihra, jangan kamu mempelajari sihir. Fa innahu kufrun, karena sungguhnya mempelajari sihir itu kufur. Fayanhayanahu 'ani sihr, 'ani sihri. Maka kedua malaikat itu melarang orang yang mau belajar sihir, melarang mereka dari sihir. Wa yukhbiranahu an martabatihi, bahkan kedua malaikat itu mengkhabarkan tentang martabat sihir. Sihir ini kalau dipelajari kufur, mempelajarinya kufur, mengamalkannya kufur, bisa kafir, keluar dari Islam. Ini malaikat, dia menasihati terlebih dahulu dan mengkhabarkan tentang akibat jelek perbuatan sihir. Kalau masih ngeyel juga diajari ya oleh mereka berdua. Berbeda dengan syaitan, fata'limu syayatin al-sihri. Maka syaitan mereka mengajarkan sihir ala wajhi tadlis wal idlal. Naam, untuk menyesatkan manusia dan tadlis. Tadlis itu untuk menipu. Contohnya ini kitab sihir ini, naam, dari Nabi Sulaiman. Ini buktinya ada capnya. Padahal itu mereka mencuri capnya, cincinnya Nabi Sulaiman. Ini namanya tadlis. Untuk menipu manusia dan juga untuk menyesatkan manusia. Wa nisbatihi wa tazwijihi ila man bar'ahu Allahu minhu wa huwa Sulaiman alaihi salam. Sehingga syaitan itu menisbatkan kitab sihir mereka untuk melariskan kitab sihir mereka, ilmu sihir mereka. Mereka nisbatkan kepada seseorang yang Allah selamatkan dia, yang Allah SWT selamatkan. Nah, yang Allah jadikan dia barok terhadap sihir tersebut, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Syaitan menisbatkan ini dari Nabi Sulaiman. Seperti tukang sihir zaman sekarang lah. Ini bukan sihir, Mas. ini ilmu putih, ini ilmu laduni. Sudah jelas sihir menggunakan setan-setan, tapi namanya ilmu laduni, ilmu laduni. Ini kan ilmu putih ya. Dan yang lainnya ini tadlis, menisbatkan pada Nabi Sulaiman, padahal bukan dari Sulaiman, bukan dari Nabi Sulaiman sama sekali. Wa ta'limul malakain, mereka wa ta'limul malakaini imtihanan ma nushihima tersebut, mengajarkan sihir dalam keadaan malaikat itu menasihat, keduanya memberikan nasihat, li'alla yakuna lahum hujjah, agar supaya manusia nanti pada hari kiamat tidak punya hujjah menyalahkan malaikat. Ya Allah, saya belajar sihir karena saya belajar berguru dengan malaikat. Malaikat punya hujjah juga. Saya kan sudah kasih tahu, kami ini diutus oleh Allah sebagai ujian, dan kami sudah nasihati kalian sehingga manusia enggak punya hujjah nanti pada hari kiamat. Makanya tetap saja malaikat menerangkan dan menjelaskan. Fahaulail yahud yattabi'una sihra alladhi ta'allimuhu syayatin. Maka mereka, orang-orang Yahudi, mereka mengikuti sihir yang mereka yang diajarkan oleh syaitan-syaitan. Wasihrul ladzi, dan juga sihir-sihir, yu'allimul malakain, yang diajarkan kedua malaikat. Sehingga orang Yahudi belajar sihir dari syaitan, juga belajar sihir dari dua malaikat. Fataraku ilmal anbiya, maka orang-orang Yahudi mereka meninggalkan ilmunya nabi. Wal mursalin, meninggalkan ilmunya para rasul. Waqbalu ala ilmi syayatin, dan mereka menerima ilmu dari syaitan-syaitan. Ini secara otomatis karena sibuk terus belajar sihir, belajar sihir dengan dua malaikat Harut dan Marut, belajar sihir dari syaitan. Habis waktunya untuk habis waktunya, sehingga enggak sempat belajar dengan Nabi Musa, tidak sempat belajar dengan Nabi Isa, dan tidak mau belajar kepada Nabi Muhammad. Mereka meninggalkan ilmu-ilmu yang diajarkan para nabi dan para rasul, yang mereka pelajari justru ilmu dari syaitan dan dua malaikat yang mengajarkan sihir. Wa kullu yasbu ila ma yunasibuhu, dan masing-masing itu masuk kepada sesuatu yang cocok, yang sesuai. Ya, karena kamu meninggalkan belajar dengan para anbiya, para nabi, maka Allah jadikan kamu belajar dengan syaitan. Karena kamu tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah takdirkan kamu sibuk mempelajari ilmu kitab sihir. Maka masing-masing masuk dengan sesuatu yang sesuai dengan dirinya. Summa dzakara mafasid as-sihr. Kemudian Allah menyebutkan tentang kerusakan-kerusakan sihir, pengaruh jelek sihir. Faqala, di mana Allah menyatakan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari keduanya, yaitu sesuatu yang bisa memecah belah antara seorang istri dengan suaminya. Wa ma'anna mahabbatal zawjain la tuqas bimahabbati ghairihima. Padahal yang namanya kecintaan suami istri itu tidak bisa dikiaskan dengan kecintaan yang lainnya. Cinta mereka memang betul suci. Seorang istri melayani suaminya karena memang itu perintah Allah. Seorang suami menafkahi istrinya karena memang cintanya itu murni karena Allah. Sehingga timbullah mawaddah warahmah, yang betul-betul cinta. Berbeda dengan cintanya anak-anak muda yang berpacaran. Nah, itu hanya cinta monyet, cinta palsu, janji-janji palsu yang menipu. Tetapi kalau suami istri cintanya betul-betul tulus murni. Antum libasul lakum. Kalian itu sebagai pakaian bagi mereka. Nah, dan mereka sebagai pakaian bagi kalian. Artinya, nah, yang namanya pakaian itu digunakan untuk menutup aurat, menutup aib. Maka seorang suami bertugas jangan sampai membongkar aib istrinya. Sebaliknya, istri menutup aurat suaminya, jangan sampai dia membongkar aib suaminya. Ini ada seorang istri kesana kemari membongkar aib suaminya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dijelek-jelekkan suaminya. Nah, antum libasul lahun, kalian itu pakaian bagi istri-istri kalian dan sebaliknya. Nah, maka seorang suami jangan menyebutkan aib-aib istrinya, sebaliknya seorang istri jangan menyebut aib-aib suaminya. Nah, kalau memang itu kesalahan, saling menasihati, saling menutupi. Nah, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan justru bekerja sama dalam kejelekan dan permusuhan. Yang namanya kecintaan suami istri itu tidak bisa dikiaskan dengan kecintaan yang lainnya. Li'anna Allah qala, karena sesungguhnya Allah berfirman fi haqqihima wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah, maka Allah jadikan di antara mereka, di antara kalian, di antara kalian berdua itu mawaddah, kasih sayang. Mawaddah wa rahmah, betul-betul kasih dan sayang. Wa fi hadha dalilun ala anna sihra lahu haqiqatun. Di dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya sihir itu betul-betul ada hakikatnya. Tiba-tiba kena ada orang yang menyihirnya, istri itu benci luar biasa dengan suaminya. Lihat dia tuh muak. Suaminya ngomong dikit, dia balas dengan 1000 kata. Pokoknya semua salah. Sebaliknya terkadang suami kena sihir, enggak tahu, selalu curiga dengan istrinya. Akhirnya ribut, bertengkar, bercakap, lempar-lemparan ini dan itu, sehingga terjadilah perceraian. Dan ini betul-betul ada hakikatnya. Ya rahmatullah. Maka berlindunglah kepada Allah dari sihir. Berzikirlah kemudian sore agar tidak terkena sihir. Kita cukupkan saya di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang tentang kerusakan-kerusakan atau mafsadah yang ditimbulkan oleh sihir, yang ditimbulkan oleh sihir, insyaallah biiznillah pada waktu yang akan datang. Nafati biatul jazar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ini tolong diperbaiki, nyentrum terus.